Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah melanjutkan pembahasannya dari kitab At-Tatbiq Ash-Sharfi, yakni pembahasan yang terakhir dalam kitab ini tentang al-idghamu, tentang al-idghamu. Yani idgham. Dijelaskan di sini pembahasan idgham terkait atau dari sisi bahasa, yakni dari ilmu sharaf ini. Al idghamu dharbun min at-ta'thiri. Idgham itu satu bentuk dari ta'thir, dari pengaruh. Alladhi, dari suatu pengaruh, satu huruf mempengaruhi huruf yang lain. Alladhi yaqa'u fil aswatil mutajawirati. Alladhi yaqa'u fil aswatil mutajawirati. Yang terjadi pada suara-suara yang berdekatan, yang berdampingan. Jadi idgham ini adalah satu bentuk dari pengaruh yang ada satu huruf pada huruf yang lain yang terjadi pada suara-suara yang berdampingan, bersebelahan. Wa huwa la yakunu illa fi naw'aini min al-aswati, dan idgham tersebut tidaklah ada kecuali hanya pada dua macam suara-suara atau bunyi sebagai berikut. Jadi idgham yang ada dalam bahasa Arab ini hanya ada dua macam, dua keadaan. Yakni alhamzatu yang a ayyakuna sautani mitlaini, bahwasanya dua suara, dua bunyi tersebut itu serupa, sama. Mitlain itu serupa atau sama, kedua-duanya suara yang sama, yang serupa. Ka idghamil kafi fil kafi, seperti idghamnya huruf kaf pada huruf kaf atau bunyi huruf kaf pada bunyi huruf kaf, kaf dengan kaf sama. Fi misli, pada contoh sukkarun, sukkarun asalnya itu ada dua kaf, yang awal sukun kemudian yang kedua berharokat kemudian diidghamkan menjadi sukkarun. Dalam penulisan idgham itu ditulis dengan tasydid, dua huruf yang sama tersebut kemudian disatukan atau dijadikan satu huruf dan digantikan dengan tasydid. Ini menunjukkan idgham. Bisa diperhatikan penulisannya, sukkarun asalnya dua kaf, dua huruf yang sama, bunyinya sama, kemudian diidghamkan menjadi satu huruf dan tasydid, dengan tasydid. Ini, ini idgham yang berupa dua suara yang sama. Ini jenis yang pertama. Kedua suara, kedua bunyi itu serupa atau sama. Tadi yang pertama, awalan yang pertama. Sekarang yang berikutnya, sanian yang kedua. Sanian yang kedua, ayyakuna sautani mutaqaribaini, kedua suara, kedua bunyi huruf tersebut itu mutaqaribain, berdekatan, yakni berdekatan makhrajnya, berdekatan dari sisi tempat mengeluarkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan makhraj huruf-huruf hijaiyah. Ini, jadi hurufnya berbeda tetapi tempat keluarnya huruf atau makhraj kedua huruf tersebut itu berdekatan. Ka idghamil lami fil ra'i, seperti idghamnya huruf lam pada huruf ra. Lam dan ra, nah ini makhrajnya berdekatan. Kemudian ketika bertemu dalam keadaan tertentu, kemudian itu kemudian diidghamkan. Min ya, dari contohnya kur asalnya ya kul, lamnya sukun, kemudian diikuti dengan ra yang fathah yang berharokat rabbi, kul rabbi. Nah, dalam keadaan ini lam tersebut kemudian diidghamkan pada huruf ra. Ai annaka tanthiquha hakadha, yakni engkau itu mengucapkannya, yakni bahwasannya atau sungguh engkau mengucapkannya seperti ini, qur rabbi. Bukan qul rabbi, ya, lamnya itu di kemudian dimasukkan atau diidghamkan ke ra menjadi qur rabbi. Ini jenis idgham yang kedua. Hurufnya berbeda, tidak sama, tidak serupa, tetapi itu berdekatan. Ini. Jadi, idgham ada dua macam ini. Dua bunyi yang sama, yang serupa, yang pertama. Yang kedua, dua bunyi yang berdekatan makhrajnya. Wasorfiyuna yahtammuna bin naw'il awwali. Adapun para ahli sorof, ya, dari sisi bahasa, dari sisi sorof ini, mereka memperhatikan, mementingkan pada jenis yang pertama. Wa huwa idghamul mithlaini, yakni idghamnya dua huruf yang sama, yang serupa. Ini yang dipelajari, yang diperhatikan oleh ahli ahli sharaf dalam ilmu sharaf. Yang dipelajari adalah idgham dua huruf atau dua bunyi yang sama, yang serupa. Wa hunaka tafsilun syamilun linna'i tsani, dan di sana juga ada rincian yang lengkap, ya, tafsilun syamilun, rincian pembahasan secara rinci yang lengkap untuk jenis yang kedua, yakni mutaqaribain, idgham mutaqaribain tadi. Hanya saja untuk jenis yang kedua ini, lada ulama al-qira'ati, pada ulama-ulama qira'at. Jadi yang jenis kedua ini yang di apa yang diperhatikan oleh, yang dipelajari oleh ulama-ulama dalam ilmu qira'at, dalam ilmu membaca Al-Qur'an ini. Jadi kedua jenis ini berbeda penekanannya, artinya pembahasannya. Yang awal tadi, jenis yang pertama, ini lebih ditekankan dalam pembahasan ilmu sharaf. Adapun jenis yang kedua lebih ditekankan dalam pembahasan ilmu qiraat, yaitu membaca Al-Qur'an. Ini penekanannya, ya. Bukan pembatasan, tetapi penekanan itu pada masing-masing ilmu tersebut. Ya. Wa ma'na al-idghamu, dan makna dari idgham, annaka tanthiqu bi harfaini min makhrajin wahidin daf'atan wahidatan. Makna dari idgham bahasanya engkau mengucapkan dua huruf min makhrajin wahidin, dari satu tempat mengeluarkan huruf tersebut, daf'atan wahidatan sekaligus. Ya, jadi engkau mengucapkan dua huruf dari satu tempat, dari satu makhraj sekaligus. Ini makna dari idgham. Bihaitu yasirani harfan musyaddadan. Ya, dengan menjadikan keduanya sebagai huruf yang ditasydid. Ya. Ini huruf yang ditasydid. Ai anna idghama hadafahu at-takhfifa, yakni idgham tersebut sasarannya ataupun tujuan atau arahnya adalah takhfif, untuk meringankan. Ya. Dua huruf yang sama ataupun dua huruf yang berdekatan tadi, mislain ataupun mutaqaribain, dia diidghamkan ini supaya mudah dalam mengucapkan. Ya, tujuannya ini takhfif, untuk memudahkan dalam mengucapkan, tidak sulit. Ini tujuan dari idgham. Ya, jadi dua huruf yang sama tadi ataupun dua huruf yang berdekatan ini diucapkan dengan satu makhraj sekaligus, ya, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang ditasydid, yang dijadikan satu. Ya, ini. Waqad iltafata al-qudama'u ila dzalika. Dan sungguh para ahli terdahulu, ya, memandang hal itu, memperhatikan hal itu. Di antaranya di sini disebutkan, qala Ibnu Jani, berkata Ibnu Jani, salah seorang ahli bahasa, mengatakan tentang idgham, wal ma'na al-jami'u, dan makna dari seluruhnya tentang idgham ini, li hadhihi kullihi, untuk ini semuanya, yakni taqribu shawti min as-shawti, mendekatkan suara atau bunyi dari bunyi atau suara yang sejenis atau yang berdekatan tadi. Ya, ini taqribu shawt min as-shawt, mendekatkan bunyi dari bunyi. Ya. Ala tara, tidakkah engkau melihat, annaka fi qatta'a, bahwasanya pada kata qatta'a sebagai contoh, ya, qatta'a wa nahwihi dan yang semisalnya, qad akhfaita sakinal awwala, sungguh engkau sembunyikan, engkau hilangkan sukun yang pertama, fitani pada huruf yang kedua, huruf sukun yang pertama engkau hilangkan, kemudian engkau masukkan pada yang kedua, qatta'a, kan ada dua pak ya di situ. Nah, pak yang pertama sukun, kemudian pak yang kedua itu berharokat. Nah, huruf pak yang pertama yang sukun ini disembunyikan, dihilangkan, dan dimasukkan atau diidghamkan pada pak yang kedua. Ini. Hatta nabal lisanu anhuma nabwatan wahidatan, sehingga lisan itu meninggalkan, ya, keduanya, ya, artinya tidak mengucapkan kedua-duanya, ya, dengan, ya, ya, jadi maksudnya sehingga apa, lisan itu tidak lagi mengucapkan kedua-duanya berurutan. Jadi cukup diucapkan dengan satu kali ucapan, satu kali atau satu makhraj dengan satu ucapan sekaligus sudah mencukupi untuk menunjukkan ada dua huruf di situ. Jadi tidak perlu diucapkan satu persatu atau masing-masing diucapkan qatta ta'a, tidak perlu seperti itu. Tapi cukup satu kali ini sudah menunjukkan kedua-duanya ada di situ. Qatta'a. Wazalatil waqfatu allati kanat takunu fil awwali, dan berhentinya, ya, waqfah, jadi keadaan berhenti yang ada pada huruf pertama itu menjadi hilang, ya, lau adghamtahu fil akhari, fil akhiri, seandainya engkau mengidghamkan huruf yang pertama pada yang akhir, yang kedua. Jadi asalnya tadi kalau dibaca satu-satu, huruf yang pertama itu kan waqaf, artinya berhenti atau sukun. Jadi bacaan sukun, ya. Ya, qatta' seperti itu. Atau tadi suk, ya, dengan sukun di situ ada jeda, ada waktu untuk berhenti karena sukun. Asalnya demikian. Tetapi ketika engkau mengidghamkan pada huruf sesudahnya, pada huruf yang kedua, maka keadaan waqaf tersebut pada huruf yang pertama, yang sukun tadi, itu menjadi tidak ada, menjadi hilang. Sehingga Pak lebih memudahkan dalam mengucapkan sukkarun qatta'a, ya, lebih mudah, tidak sukkarun atau qatta'a, tidak seperti itu. Ya, ini. Ala tara annaka law takallafta, tidakkah engkau perhatikan, engkau lihat bahwasanya seandainya engkau takalluf, ya, memberatkan diri dalam mengucapkan tadi, tarka idgham fa'il ula, engkau dengan meninggalkan idgham fa yang pertama, jadi takalluf, memberatkan diri dengan cara apa? Tidak mengidghamkan huruf fa yang pertama, tidak mengidghamkan huruf sukun yang awal, la tajashshamta, sungguh engkau akan menjadi berat, susah laha untuknya. Ya, waqfatan 'alaiha. Ya, untuk berhenti padanya, untuk membaca huruf yang awal sukun tadi itu menjadi berat, menjadi susah untuk mengucapkannya. Ya, tamtazu min syiddati mumazatiha lisaniyati biha. Yang itu akan terpisah dari beratnya mumazah, yaitu tercampurnya pada huruf yang kedua. Ya. Jadi mengucapkan tersebut akan menjadi berat karena terpisah dari kesulitan bercampurnya huruf yang awal sukun tersebut dengan huruf yang kedua yang berharokat. Ini kalau tidak diidgham, karena dua huruf yang sama atau yang berdekatan tadi makrosnya, kalau dibaca satu-satu itu akan sulit, akan berat kalau tidak diidgham. Ini kaulika, seperti ucapanmu qatta, ya qatta fa'a sukkara. Coba dibaca fa'nya dengan sukun, tidak diidgham, kemudian kafnya pada sukkara juga disukun dulu, tidak langsung diidgham ke kaf sesudahnya, akan terasa berat, akan terasa sulit. Qatta fa'a sukkara, harus ada masa atau waktu atau jeda untuk waqaf pada huruf yang sukun tersebut. Dan ini berat. Ini kalau tidak diidgham. Wa hadza innama tahkumuhu al-musyafahatu bihi. Dan ini hanyalah dihukumi apa? Musyafahah bihi. Yani mendekati dengannya. Ya. Ini mendekati. Fa in anta azalta tilkal waqfata, maka jika engkau menghilangkan waqaf tersebut, wal fatrata, dan jeda tersebut, ya, jika engkau menghilangkan waqaf, ya, keadaan berhenti sesaat, dan juga jeda atau selang waktu sesaat tersebut, alal ula, pada huruf yang pertama, khalatahu bitsani, maka akan tercampur dengan yang kedua, fakana qurbuhu minhu, wa idghamuhu fihi, maka kedekatan dengannya dan idgham huruf awal kepada huruf kedua, kedekatan huruf pertama dengan huruf kedua, dan juga idghamnya huruf pertama pada huruf kedua, asyaddu li jadbihi ilaihi wa ilhaqi bihi, itu lebih kuat untuk menariknya, menarik huruf pertama pada kedua tersebut dan menyertakan huruf pertama pada huruf kedua tersebut. Ini. Jadi karena hurufnya itu tadi berdekatan atau sama, ya, makhrajnya berdekatan, maka hal itu mendorong, ya, untuk menyertakan atau menarik, ya, mengilhamkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Ya. Seandainya tadi tidak diilham, maka hal itu akan berat, akan sulit dalam mengucapkan sehingga diilham. Ya, dijadikan satu kali ucapan, ya, karena kedua huruf tersebut itu berdekatan. Ini, jadi demikian yang disampaikan oleh Ibnu Jani, ya, yang dinukil dari kitab Al-Khasa'id jilid yang kedua, ya, halaman 140. Di situ disebutkan Al-Khasa'isu Atsani, ya, ini nama kitabnya, nukilan dari ucapan Ibnu Jani tadi dari kitab ini. Baik. Ini sekedar pengantar secara ringkas tentang idgham. Adapun yang berikutnya, hukum-hukum idgham yang menjadi pembahasan dalam ilmu sharh ini akan dijelaskan sebagai berikut. Wal idghamu salatatu aqsamin. Idgham itu ada tiga macam, ada tiga jenis. Alhamzatu yang awal, yang ha, yang a, wajibun, hukumnya wajib. Al-ba'u, ba' yang b, jaizun, hukum idgham tersebut itu jaiz, boleh. Artinya apa? Boleh idgham, boleh pula tidak idgham. Kalau wajib ya harus idgham. Al-jimu yang jim, yang c, mumtani'un, mumtani', terhalang. Yakni tidak boleh idgham. Ya, Walaupun tadi hurufnya berdekatan ataupun hurufnya sama berurutan, tetapi tidak boleh idgham. Ini pada jenis yang ketiga. Jadi ini tiga macam idgham, tiga hukum pada idgham, yaitu wajib, jaiz, dan mumtani. Nah, masing-masing ini wa dzalika kulluhu yatawaqqafu ala syakril harfainil mislaini. Hal itu semuanya tergantung pada syakal kedua huruf yang serupa, yang sama tersebut. Untuk menentukan hukumnya, jenisnya, wajib, jaiz, ataukah mumtani, ini tergantung pada syakal kedua huruf yang sama. Syakal di sini apa? Harokat ataukah sukunnya? Tergantung itu. Untuk menentukan jenisnya, untuk menentukan hukumnya. Zalika annaha la yakhrujani ala talati suwarin, yakni hal itu tidaklah keluar dari tiga bentuk, ya, tiga bentuk kedua huruf tersebut. Awalan yang pertama ayyakun al-awwalu mutaharrikan wa tsani sakinan. Bentuk yang pertama dari dua huruf yang serupa tadi, huruf yang pertama itu mutaharrik, berharokat. Wasani sakinan, huruf yang kedua itu sukun. Huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun. Sanian yang kedua, ayyakunal awwalu sakinan, huruf yang pertama itu sukun. Wasani mutaharrikan, dan huruf yang kedua itu berharokat. Kebalikan dari yang pertama. Ya, ini. Asalitu atau salitan yang ketiga, ayyakun al-isnani mutaharrikaini. Kedua huruf tersebut berharokat. Ini keadaan dari dua huruf tersebut. Ya, untuk menentukan nanti apakah hukumnya wajib atau jaiz ataukah mumtani. Ya, jadi dilihat kedua hurufnya. Ya. Misalkan huruf di sini huruf pertama, huruf kedua. Nah, dari tiga kanya tadi, yang pertama itu berharokat, ya, mutaharrik, dan yang kedua sukun, sakin. Dan keadaan yang kedua, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Dan keadaan yang ketiga, keduanya apa? Berharokat, ya, mutaharrik. Ini tiga keadaan. Nah, dari tiga ini nanti akan menentukan itu hukumnya wajib, ataukah hukumnya jaiz, ataukah mumtani'. Wal'ana, dan sekarang na'rudu li ahkamil idghami, kita perlihatkan hukum-hukum idgham tersebut fi kulli suratin min hadhihi suwari, pada setiap bentuk dari bentuk-bentuk ini. Ini dirinci. Ya, masing-masingnya nanti akan dijelaskan sebagai berikut. Awalan yang pertama, idza taharrakal awwalu wa sakana tsani, jika huruf yang pertama itu berharokat, ya, taharrakal awwalu, yang pertama, huruf yang pertama itu berharokat, wa sakana tsani, dan huruf yang kedua itu sukun, tidak berharokat. Jadi kalau disebut berharokat atau harokat, ya, dalam bahasa Arab itu hanya ada tiga macam harokat, tiga jenis harokat, yakni dhammah, fathah, dan kasrah. Ini jenis-jenis harokat, hanya ada tiga ini, dhammah, fathah, dan kasrah. Adapun sukun itu terpisah, itu tidak termasuk harokat, itu bukan harokat. Sukun itu terpisah, sukun itu tersendiri. Ya. Sehingga apa? Tadi disebutkan mutaharrik, sakin. Menunjukkan apa? Antara harokat dan dengan sukun itu berbeda, itu terpisah. Jadi sukun tidak termasuk harokat. Jadi huruf berharokat, berarti apa? Huruf tersebut berharokat, mungkin itu dhammah, atau mungkin fathah, atau mungkin kasrah. Hanya tiga kemungkinan ini. Adapun ketika disebut sakin, huruf itu sukun, ya sukun. Tidak berharokat. Ini ya. Kembali ke sini tadi, hukum-hukum idgham tersebut. Awalan yang pertama, idza taharrakal awwalu wa sakana tsani, jika huruf yang pertama itu berharokat dan huruf yang kedua itu sukun. Hadhihi suratu yamtani'u fiha al-idghamu. Bentuk ini, ya, pada bentuk yang semacam ini, huruf pertama berharokat dan kedua sukun, itu terhalang padanya idgham. Tidak boleh idgham pada keadaan yang pertama ini. Sawa'un akanal harfani fi kalimatin wahidatin. Sama saja, apakah dua huruf tersebut berada pada satu kata, fi kalimatin wahidatin, am fi kalimataini, ataukah berada pada dua kata. Ya, tidak dianggap apakah itu berada satu kata ataukah berada pada dua kata terpisah. Yang jelas ketika dua huruf yang sama tersebut, ya, huruf yang pertama berharakat dan yang kedua sukun, maka ini tidak boleh idgham. Misal contoh marartu, ya, marartu. Apa di sini ada dua huruf ra, dua huruf yang sama ra. Perhatikan yang pertama berharakat, harakat fathah. Yang kedua sukun. Bagaimana di sini dijelaskan yamtani'u idghamur ra'aini. Tidak boleh terhalang idghamnya dua ra tersebut. Kedua ra ini tidak boleh idgham. Kenapa? Li taharrukil ula wa sukunis tsaniyati, karena berharokatnya ra yang pertama dan sukunnya ra yang kedua. Marartu, ra yang pertama berharokat kemudian ra yang kedua sukun. Hal ini menyebabkan apa? Tidak boleh idgham. Harus dibaca terpisah atau satu persatu. Marartu, tidak idgham. Ini contoh yang berikutnya, sebelumnya di sini marartu ini contoh untuk kedua huruf tersebut berada dalam satu kata. Ya, ini berada dalam satu kata marartu. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya ketika berbeda kata berada dalam dua kata yang terpisah. Yas'alul mudarrisu. Ya, yas'alul mudarrisu. Apa di sini? Huruf lam. Yas'alu, lam yang akhir di sini. Kemudian sesudahnya adalah huruf lam juga. Kenapa? Karena apa? Alif lam, walaupun itu alif lam, kan alifnya tidak dibaca, tidak terucap. Yang diucapkan langsung ke huruf lamnya. Dan lamnya sukun. Jadi tadi yas'alu, lamnya berharokat, kemudian bertemu dengan lam yang sukun pada kata sesudahnya. Bagaimana di sini? Yamta'u idghamul lami min yas'alu, terhalangnya, tidak boleh idgham lam dari yas'alu fil lami minal mudarisi, pada huruf lam dari kata al mudarisi. Kenapa? Li taharrukil ula wa sukunis tsaniyati, karena huruf yang pertama itu berharakat dan huruf yang kedua sukun. Yas'alu lamnya itu berharakat, kemudian al-mudarisi lamnya sukun. Hal ini menyebabkan tidak boleh idgham atau terhalang dari idgham. Ini contoh untuk yang berada pada dua kata terpisah, tidak dalam satu kata. Ini yas'alul mudarrisu. Jadi bunyi lamnya, ucapan lam ini tidak boleh idgham. Dibaca satu persatu. Ini. Ini keadaan yang pertama. Sanian yang kedua, idza sakana al-awwal wa taharraka tsani. Jika huruf yang pertama itu sukun dan huruf yang kedua berharokat. Huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Hadhihi suratu yajibu fiha al-idghamu. Pada bentuk ini wajib padanya idgham. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, maka ini wajib idgham. Sawa'un kanal harfani fi kalimatin wahidatin am fi kalimataini. Sama saja kedua huruf tersebut berada pada satu kata ataukah pada dua kata, berada pada dua kata, maka dia wajib idgham. Misal contoh kabbara, huruf ba, ada dua huruf ba huruf ba yang pertama sukun, yang kedua berharokat, berada dalam satu kata, maka di sini wajib idgham. Yang menyebabkan wajibnya apa? Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini wajib idgham, menjadi kabbara. Ini kalama, contoh yang berikutnya, huruf lam, dua huruf lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat. Maka ini wajib idgham. Salama. Ini contoh untuk yang berada pada satu kata. Contoh yang berikutnya untuk yang berada pada dua kata, berbeda kata. Contoh, kalimat yang pertama, lam yahruj jamalun. Yahruj, ya asalnya yahruj, yahruj, ya jimnya sukun. Kemudian diikuti kata yang berikutnya yang diawali dengan huruf jim yang berharakat, jamalun. Bagaimana di sini? Tudghamu jimun, ya tudghamu jimu yahruju fi jimi jamalin. Jim pada yahruju itu diidghamkan pada jim dari jamalun. Sehingga dibaca lam yahruj jamalun. Jimnya diidghamkan. Ya, bukan lam yahruj jamalun, tapi diidghamkan pada jim yang fathah yang sesudahnya, lam yahruj jamalun. Seperti itu. Contoh yang berikutnya, lam yaktub, ya, lam yaktub bil qalam. Ba, dua huruf ba bertemu, berurutan, terpisah oleh dua kata, terpisah berbeda kata, tetapi ba yang pertama sukun dan ba yang kedua ini berharokat. Maka di sini apa? Wajib idghamnya. Ya, tudghamu ba'u yaktubu fi ba'il jari. Ba pada fi'il yaktubu itu diidghamkan pada ba pada huruf jar. Maka dibaca lam yaktub bil qalami. Lam yaktub bil qalami. Ba-nya diidghamkan. Ya, tidak dibaca satu persatu, tidak dibaca terpisah. Lam yaktub bil qalami, tidak seperti itu. Tapi diidghamkan lam yaktub bil qalam. Ini keadaan yang kedua, huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharakat, maka ini wajib idgham. Baik berada pada satu kata ataupun terpisah pada dua kata. Hanya saja di sini ada satu catatan, idza kana mithlani fi kalimataini, jika dua huruf yang serupa tersebut berada pada dua kata, wa kana al-awwal sakinu harfun maddun, harfu maddin, dan huruf awal yang sukun tersebut itu berupa huruf mad, ya, huruf awal yang sukun ini berupa huruf mad, ya, wa kana al-awwal sakinu harfa maddin waqi'an fi akhir al-kalimatil ula, yang berada pada akhir dari kata yang pertama. Jadi huruf pertama tadi huruf sukun dari huruf mad, dan itu terletak, yang itu terletak pada akhir kata yang pertama, maka imtana al idghamu, idghamnya menjadi terhalang, menjadi tidak boleh. Jadi tadi hukum-hukum asalnya wajib, tetapi ketika huruf pertama itu berubah huruf mad yang terletak pada akhir kata pertama, maka menjadi tidak boleh idgham. Bagaimana? Contohnya disebutkan di sini mithlu yasmu wa'ilun. Ada dua huruf wawu, hurufnya sama, berurutan. Dijelaskan di sini al-wawul ula, wawu yang pertama, yaitu pada kata yasmu. Harfun sakinun, ini hurufnya sukun. Pada yasmu, wawunya sukun. Kenapa? Li'annahu harfu maddin. Karena wawu di sini yang sukun, pada yasmu, ini adalah huruf mad. Ya, huruf mad. Maknanya apa huruf mad? Wawu sukun itu terletak sesudah dhammah. Jadi sebelum waw sukun adalah harakat dhammah yasmu. Maka waw sukun itu menjadi huruf mad ketika dia terletak pada terletak sesudah harakat dhammah, harakat yang sesuai dengan waw. Ini huruf mad menjadi huruf yang panjang yasmu seperti ini. Waqad waqa'a fi akhiril kalimatil ula. Dan waw sukun ini, huruf mad ini terletak pada akhir dari kata yang pertama. Yasmu, ini kata yang pertama. Nah, akhir dari kata pertama tadi adalah huruf mad yang sukun tadi. Kemudian, sesudahnya kata yang berikutnya diawali dengan huruf waw yang berharokat. Wa'ilun. Lalu bagaimana di sini? Walidzalika yamtani'u idghamuhu. Yamtani'u idghamuha fi wawi wa'ilin. Oleh karena itu, dengan sebab tadi, karena huruf pertama tadi wawu, huruf pertama yang sukun tadi berupa huruf mad yang terletak di akhir kata pertama, ini menyebabkan imtina' idgham. Tidak boleh idgham. Ya. Fi wawi wa'ilin pada wawu dari kata wa'il. Ya. Jadi wawu dari yasmu yang sukun ini tidak boleh diidghamkan pada wawu yang berharakat pada kata wa'il. Sehingga apa? Wawunya ya dibaca sebagai huruf mad. Yasmu wa'ilun. Seperti itu. Tidak diidghamkan. Contoh yang berikutnya. Ya'ti yasirun. Yamtani'u idghamu ya'in. Yamtani'u idghamu ya'i ya'ti. Terhalang. Tidak boleh. Idgham huruf ya' pada ya'ti. Ya' yang akhir ya. Pada akhir kata ya'ti. Ya' yang akhir tersebut itu sukun. Ini tidak boleh idgham. Fi ya'i ya'sirin. Pada ya' pada kata ya'sir. Di sini bertemu dua huruf yang sama. Ya' yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Tetapi ini tidak boleh idgham. Kenapa? Li'annal ula harfu maddin. Karena huruf yang pertama, ya yang sukun pertama tadi, berupa huruf mad. Fi akhiril kalimatil ula yang terletak pada akhir kata yang pertama. Ya sukun, sebelumnya kasrah, ya di... Berarti ya ini adalah huruf mad. Dan dia berada di akhir kata yang pertama. Maka tidak boleh diidghamkan pada ya harakat yang berikutnya. Jadi harus dibaca tidak idgham. Ya di ya tirun ini. Ini ketika keadaan demikian menjadi tidak boleh atau mumtani'. Adapun secara asal tadi ketika huruf pertama sukun dan kedua berharakat maka ini wajib idgham. Ini pada keadaan yang kedua. Baik. Dari ini dulu mungkin ada yang ditanyakan belum dilanjutkan. Kita lanjutkan yang berikutnya, salisan yang ketiga. Iza taharokal harfani. Jika kedua huruf itu berharokat. Ya. Kedua huruf itu berharokat. Bagaimana? Kalau kedua huruf itu berharokat, dua huruf yang sama, berurutan, bertemu. Ya. Dan keduanya itu berharokat. Secara asal demikian. Lalu bagaimana hukumnya terkait dengan idgham? Apakah wajib? Ataukah mumtani? Ataukah boleh? Atau jaiz? هذه السورة يتردد فيها الإدغام بين الوجوب والجواز. Bentuk ini, pada bentuk yang ketiga ini, yakni dua huruf yang berurutan tersebut, itu berharokat, kedua-duanya berharokat, ini يتردد فيها الإدغام. Yakni, إدغام itu tidak pasti padanya. Apa? Bainal wujubi wal jawazi. Antara wajib dan jawaz. Boleh. Jadi tidak pasti, tidak jelas hukumnya. Apakah itu wajib ataukah Syawal atau boleh? Ini. Wafakan li syurutin na'rubuha 'ala an-nahwi tali. Nah, ketidakpastian tersebut antara wajib ataukah jaiz ini sesuai dengan syarat-syarat yang kita paparkan, kita perlihatkan seperti berikut. Jadi untuk menentukan itu wajib ataukah itu jaiz itu sesuai atau tergantung dengan syarat-syaratnya. Kalau memenuhi syarat, maka dia menjadi wajib. Tetapi kalau tidak, ya berarti hukumnya hanya jaiz, boleh. Ini pada dua huruf yang berharakat. Awalan yang pertama, ayyakunal harfani fi kalimatin wahidatin. Kedua huruf tersebut berada pada satu kata. Ya, kedua huruf yang sama, yang kedua-duanya berharokat, ini berada pada satu kata. Wahuna yajibul idghamu. Di sini wajib idghamnya. Wajib idgham. Misal contoh, syadada. Syadada. Dua huruf yang sama, huruf dal, keduanya berharokat, maka di sini dia wajib idgham. Menjadi syadda. Menjadi syadda. Ini. Contoh yang berikutnya, malila. Dua huruf yang sama, lam, keduanya berharokat, walaupun harokatnya berbeda, tetapi kan tetap itu berharokat, maka dia wajib idgham. Menjadi malla. Habuba. Dua huruf yang sama, yaitu ba, keduanya berharokat, walaupun berbeda jenis harokatnya, tetap ini menjadikan dia wajib idgham. Habuba menjadi habba. Jadi asal berharokat, sesuai dengan jenis harokatnya ada tiga macam, yang jelas dia berharokat, bukan sukun. Tetapi harokat, kedua-duanya berharokat, walaupun berbeda jenis harokatnya, tetap ini yang menjadikan dia wajib idgham. Seperti ditunjukkan dalam contoh ini tadi. Syadda, mengeras atau sangat menguatkan. Kemudian malla, kusan, habba mencinta, habba itu cinta. Ini jika berada pada satu kata. Kemudian penjelasan berikutnya, fa in kana fi kalimataini, jika keduanya itu berada pada dua kata. Dua huruf yang berharokat tadi, dua huruf yang sama yang berharokat kedua-duanya berada pada dua kata. Jazal idghamu, ini boleh idgham. Boleh, hukumnya idgham. Berarti apa? Boleh pula tidak idgham. Ini ketika berada pada dua kata. Mithlu contoh, ja'ala laka. Al-lamul ula wassaniyatu mutaharikatani. Lam yang pertama dan lam yang kedua itu berharokat. Ja'ala, lam yang pertama berharokat. Laka, lam yang kedua juga berharokat. Lakin, tetapi apa? Lamma waqa'ata fi kalimataini. Ketika keduanya terletak pada dua kata. Ja'ala, pada satu kata. Laka, pada kata yang lain. Pada dua kata ini, suara idghamuhuma jaizun la wajiban. Jaizan la wajiban. Suara idghamuhuma jaizan la wajiban. Maka idgham keduanya itu menjadi jaiz, tidak wajib. Jadi boleh tetap dibaca terpisah, ja'ala laka. Boleh pula dibaca idgham ja'al laka. Ya, kalau idgham membacanya menjadi ja'allaka. Tapi kalau terpisah tidak idgham, ya dibaca sesuai itu ja'allaka. Ini ketika terpisah tidak dalam satu kata. Baik. Tidak wajib idgham. Yang berikutnya, fa in kana fi kalimataini, jika keduanya berada pada dua kata. Kedua huruf yang sama tersebut, yang berharokat, kedua-duanya, berada pada dua kata. Wa kana al-harfu alladhi qablahuma sakinan. Dan huruf yang sebelum keduanya itu sukun. Ghaira layyin. Yang tidak lain. Tidak lain, bukan huruf lain. Bukan huruf yang lunak. Maka imtana al-idghamu. Idghamnya menjadi terhalang. Tidak boleh idgham. Ya. Dua huruf itu berada pada dua kata. Dan sebelum huruf, sebelum keduanya, itu hurufnya sukun. Dan bukan huruf lain. Maka ini tidak boleh idgham. Mislu, contoh. Syahru Ramawana. Syahru Ramawana. Ini ada dua ra pada ra syahru dan ra Ramadhan. Dua kedua-duanya berharokat. Tetapi sebelumnya apa? Huruf ha itu sukun. Dijelaskan di sini. Ar-ra'ul ula wasaniyatu mutaharrikatani. Ra yang pertama itu pada kata syahru dan ra yang kedua pada kata Ramadhan itu keduanya berharokat. Waqad waqa'a fi kalimataini dan keduanya terletak pada dua kata. Wal harfu alladhi qablahuma dan huruf yang sebelum keduanya huwa al-ha'u yakni huruf ha yaitu pada kata syahru tadi huruf ha-nya wa huwa harfun sakinun ghairu layyinin dan ha ini adalah huruf yang sukun dan bukan huruf lain. Walidzalika yamtani al-idghamu oleh karena itu. Karena sebab tersebut, ini menjadi terhalang idghamnya, tidak boleh idgham. Tidak boleh dibaca idgham. Karena sebelumnya, tadi, huruf sukun yang bukan lain, harus dibaca tidak idgham. Syahru Ramadhan. Ini penjelasan terkait dengan keadaan tadi, ketika dua huruf itu berharakat, ya, pada bentuk yang pertama dengan hukum-hukum yang dijelaskan secara rinci seperti ini. Jadi syarat yang pertama. Dan di sini terkait dengan ini syarat di sini tidak harus memenuhi kesemua syarat, ya. Jadi syarat ini terpisah. Artinya ketika dalam syarat pertama yang disebutkan tadi. Kedua huruf itu berharokat, ya, terletak dalam satu kata, ini sudah mencukupi untuk menjadi idgham. Atau juga terkait dengan syarat-syarat yang lain, laku minkum, itu baru syarat yang pertama. Nanti bisa dilihat, dikaitkan dengan syarat-syarat yang lain. Yang syarat yang kedua, kita baca dulu. Sanian syarat yang kedua, Allah yakuna al-harful awalu fi sadril kalimati. Huruf yang pertama itu tidak berada pada permulaan kata. Huruf yang pertama dari dua huruf yang sama yang berharakat tersebut tidak berada pada awal kata. Kalau diperhatikan tadi contohnya syadda, malla, habba, dua huruf yang sama itu huruf yang pertama kan tidak berada pada awal kata. Ya. Maka apa? Tadi wajib idgham. Syadda, malla, habba. Itu wajib idgham. Karena huruf yang awal tidak berada di permulaan kata. Lalu, berarti apa? Kalau huruf yang pertama dari dua huruf yang sama tersebut berada di awal kata, maka tidak wajib idgham. Bahkan terhalang atau tidak boleh idgham. Mislu sebagai contoh. Dadanun. Ya, dadanun. Ini ada dua huruf yang sama, huruf dal, keduanya berharokat. Hanya saja huruf yang pertama dari dua huruf yang sama ini, dal yang pertama itu berada pada awal kata. Sehingga apa di sini? Yamtani'u idghamud dalil ula fil lami fid dali atsaniyati. Terhalang, tidak boleh idgham dal yang pertama pada dal yang kedua. Tidak boleh diidghamkan di sini dalnya. Yang pertama pada yang kedua. Kenapa? Li wuqu'il ula fi sadril kalimati. Karena dal yang pertama ini terletak pada awal kata. ya, menjadi tidak boleh. Walaupun hurufnya sama, keduanya berharokat, karena yang pertama berada di awal kata menjadi tidak boleh idgham. Ini. Kemudian di sini ad-dadalu al-la'ibu. Artinya ad-dadal itu al-la'ib, permainan atau senda gurau. Itu artinya ya. Dadal la'ib, ya, permainan atau senda gurau. Ini hukum asalnya demikian. Kemudian ada penjelasan di sini. Iza kana al-harful awwalu, jika huruf yang pertama itu ta'un ta'an za'idatan, berupa huruf ta' tambahan. Ya, tadi kan disebutkan secara umum, hukum umumnya, asalnya. Kalau huruf yang pertama dari dua huruf itu berada di permulaan kata, maka ini tidak boleh idgham. Tetapi di sana ada rincian terkait dengan ini. Iza kanal harful awwalu ta'an za'idatan, jika huruf yang pertama itu berupa ta' tambahan, huruf ta' tambahan, fi fi'lin ma'udin, pada fi'l ma'udi, mabadu'in bita'in, yang didahului oleh huruf ta', ya, jaza idghamuha, boleh idghamnya. Ya, jadi hukumnya menjadi boleh. Dari yang semula tadi terlarang menjadi boleh idgham. Rahma wuqa'il ula fi sadril kalimati, walaupun huruf ta yang pertama tersebut terletak pada permulaan kata. Ya, ini pada kata yang diawali oleh ta tambahan. Yakni pada fi'il madhi yang diawali oleh ta tambahan tersebut. Itu contoh. Jadi taknya tak tambahan, bukan tak asli. Ya, kalau terkait dengan fi'il berarti di sini pada fi'il mazid. Fi'il mazid yang ada penambahan tak di awalnya. Itu contoh. Tatal maza, tataba'a. Ya, dijelaskan di sini. Hadza lil fi'lani, kedua fi'il ini awaluhuma ta'un za'idatun. Awal dari keduanya, permulaan dari kedua fi'il adalah ta' tambahan. Wa ba'daha ta'un asliyatun. Dan sesudah ta' tambahan adalah huruf ta' yang asli. Hiya fa'ul fi'li. Ta' yang asli tersebut adalah fa' fi'ilnya, fa' kalimahnya. Kenapa? Di sini disebutkan waznul awwali tafa'lala. Wazun yang pertama adalah tafa'lala. Ya. Tafa'lala. Tatalmaza. Ya, di situ bisa diketahui tak yang awal ini tak tambahan, kemudian tak yang kedua adalah fa' kalimah dari wazannya. Wa tsani tafa'ala, dan kata yang kedua tadi wazannya adalah tafa'ala. Tataba'a. Jadi dari wazan itu bisa diketahui mana huruf asli dan mana huruf tambahan. Pada tatal maza dan tataba'a, dua contoh ini, dilihat wazannya masing-masing, menunjukkan apa? Tak yang awal itu adalah tak za'idah, huruf tak tambahan. Kemudian tak yang kedua adalah huruf tak yang asli atau fa' kalimahnya. Kemudian wal fi'lani maudiyani, kedua fi'il ini adalah maudi, bentuk maudi. Ya, lidzalika yajuzu idghamu ta'il ula fi tsaniyati, oleh karena itu bolehnya idgham ta' yang pertama pada ta' yang kedua. Ai annal harfal awwala min al fi'li yasira musyaddadan, yakni huruf yang pertama dari fi'il tersebut menjadi tasydid. Ya, karena idgham maka menjadi tasydid. Ya, dari takal madza taknya diidghamkan menjadi tasydid. Ya, ini. Ya. Jadi seperti ini, at-tal madza dan at-taba'a. Nah, sesudah diidghamkan menjadi tasydid, lalu apa? Wal harful musyaddadu awwaluhu sakin. Huruf yang ditasydid itu awalnya adalah sukun. Ya, yang namanya tasydid apa? Dua huruf yang sama, awalnya sukun, yang kedua berharokat. Nah, dari tadi tatalmaza dan tasaba'at ketika idgham menjadi tasydid, maka dijumpai awal dari kata ini sukun karena tasydid. Ya. Wal arabiyyatu la tubda'u bisakinin, dan bahasa Arab itu tidak dimulai dengan sukun. Tidak boleh, tidak bisa dimulai dengan huruf yang sukun. Lalu bagaimana ketika itu idgham padahal tidak boleh sukun pada awal kata? Wa idzan labudda min istilabi alifi waslin. Maka tidak bisa tidak, ini harus didatangkan alif wasl. Harus ditambahkan, dihadirkan atau didatangkan hamzah wasl. Fanaqulu, sehingga kita katakan istalmaza istaba'a. Jadi untuk menghindari awal kata ini sukun karena tasydid tadi, maka kemudian ditambahkan, didatangkan hamzah wasl. Sehingga menjadi istalmaza istaba'a. Ini ketika dibaca idgham. Ya, hukumnya menjadi boleh idgham pada keadaan ini. Adapun selain dari itu, sebagaimana disebutkan tadi, kalau huruf pertama itu berada di permulaan kata, tidak boleh idgham. Jadi, perhatikan hukum keumuman dengan hukum secara khusus pada keadaan tertentu. Ya. Untuk syarat yang kedua, tadi hukum secara umum itu menunjukkan tidak boleh idgham ketika huruf pertama itu berada di awal kata, tapi pada keadaan khusus, yakni huruf pertama berupa tak tambahan pada fi'il madhi tersebut, maka ini menjadi boleh idgham. Boleh ya, tidak wajib, tidak harus, tapi boleh. Ya. Jadi boleh dibaca idgham, ittalmada, ittaba'a, boleh pula tidak idgham, takalmada, takalba'a. Yang berikutnya kita tambah sedikit. Salisan yang ketiga, alla yakuna al-harfu mudghaman fihi harfun sabiqan alaihi. Yani huruf yang diidghamkan padanya ini tidak didahului oleh huruf lain. Ya. Jadi huruf yang diidghamkan padanya itu tidak berada atau tidak didahului oleh huruf yang lain. Ini. Misal contoh. Qarrara. Hadza fi'lu fihi thalathu ra'atin. Pada fi'il ini ada tiga huruf ra. Qarrara. Ya, ada tiga huruf ra. Tasydid itu kan dua huruf. Kemudian ada satu ra lagi. Berarti ada tiga huruf ra. Ya. Al-ula sakinatun. Ra yang pertama adalah sukun. Ya. Ini qarrara. Ya, kalau diuraikan tasydidnya diuraikan sebagilah ya, tiga ra tersebut. Ra yang pertama sukun. Wa tsaniyatu mutaharrikatun. Ra yang kedua itu berharakat. Ya. Kemudian udghimat al-ula fi tsaniyati wujuban. Ra yang pertama diidghamkan pada ra yang kedua wajib. Wajib diidghamkan ra yang pertama pada ra yang kedua. Ra yang pertama sukun wajib diidghamkan pada ra yang kedua yang berharakat. Ya, kemudian tadi dalam menulis di tasydid qarra. Kemudian wara'un salisatun, dan ra' yang ketiga. Ai anna indana ra'aini mutaharrikataini. Ketika ada ra' ketiga apa? Berarti pada kita ini ada dua ra' yang berharakat. Ya, dua huruf ra' yang berharakat, yaitu pada ra' yang kedua dan ra' yang ketiga. Ya. Kalau mengikuti syarat yang pertama, tadi apa syarat pertama? dua huruf itu berharokat, maka ini menjadi wajib idgham. Kalau sekedar menuruti syarat yang pertama, tentunya ini juga akan wajib idgham. Karena dua huruf sama, keduanya berharokat. Antara ra' yang kedua dan ra' yang ketiga. Tetapi apa? Wa fi hadhihi surati yamtani'ul idghamu. Pada bentuk ini tidak boleh idgham. Ra' yang kedua pada ra' yang ketiga tidak boleh idgham. Kenapa? Li'annal ula dakhalat fi idghamin. Karena yang pertama, yakni ra' yang kedua tadi, ini masuk pada idgham. Sudah di idgham, sudah menjadi idgham dari ra' yang sebelumnya. Wa minal mustahili idghamur ra'ati tsalatsi. Dan termasuk hal yang mustahil, tidak mungkin idgham tiga huruf ra'. Ya, tidak mungkin untuk idgham tiga huruf ra'. Jadi idgham itu hanya dua huruf. Tidak sampai tiga huruf, tidak boleh, atau tidak bisa, tidak mungkin. Sehingga apa? Ra' yang ketiga tidak diidghamkan dengan ra' yang kedua. Ra' yang kedua yang berharokat tidak diidghamkan pada ra' yang ketiga yang juga berharokat. Karena apa? Ra' yang kedua tersebut ini sudah diidghamkan dengan huruf sebelumnya yang sama pula. Ini. Ya, jadi huruf yang diidghamkan itu tidak atau bukan merupakan huruf yang diidghamkan dengan huruf sebelumnya. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat. Alla yakunal harfani fi wazni mulhaqin bi ghairihi. Kedua huruf tersebut tidak berada pada wazan yang mulhaq pada selainnya. Kedua huruf yang sama yang berharakat itu tidak berada pada wazan mulhaq pada fi'il yang lain mulhaq, jadi dianggap sama dengan fi'il yang lain, dengan bentuk yang lain. Itu contoh ya, untuk menunjukkan makna maksud dari syarat ini ya, dengan contoh sebagai berikut. Pada fi'il jalbaba iq'an sasa, perhatikan di sini jalbaba iq'an sasa, dua huruf sama ba pada jalbaba, keduanya berharokat. Syarat-syarat yang sebelumnya terpenuhi. Syarat pertama ya, terpenuhi dalam satu kata. Syarat yang kedua tidak berada pada awal kata, terpenuhi. Syarat yang ketiga juga demikian tadi, syarat yang ketiga terpenuhi. Mestinya ini wajib idgham. Ba yang pertama dengan ba yang kedua, keduanya berharokat, mestinya wajib idgham. Tetapi apa di sini? Ini nanti menjadi tidak boleh idgham. Pada iqan sasa jika demikian memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya, yang pertama, kedua, dan ketiga terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi di sini dalam keadaan ini tidak memenuhi syarat yang keempat, maka dia tidak boleh idgham. Bagaimana? Al-fi'lul awwalu fihi ba'ani mutaharrikatani. Fi'il pertama padanya yaitu pada kata jalbaba, dua huruf ba berharokat. Ya, jalbaba, ba'nya kan dua berharokat. Walakinnahu mulhaqun biwazni dahraja. Akan tetapi fi'il bentuk ini mulhaq, dianggap sama dengan wazan dahraja, dengan wazan fa'lala ya, pada fi'il ruba'i. Ruba'i mujarrad ya, wazannya fa'lala. Contohnya dahraja. Nah, fi'il jalbaba ini mulhaq dengan fa'lala, dengan dahraja tersebut, dianggap sama dengan wazan tersebut. Ya. Ini. Kemudian wal fi'lus tsani, fi'il yang kedua, iqan sasa. Tadi contohnya fihi sinani mutaharrikatani, ada dua huruf sin yang berharokat. Iqan sasa. Ini dua huruf sin yang berharokat. Wahuwa mulhaqun biwazni ihram jama', dan fi'il ini mulhaq dengan fi'il ihram jama' if an lala pada ruba'i mazid, if an lala ini pada bab rubai mazid. Jadi if an sasa mulhaq dianggap sama dengan wazan if an lala atau pada contoh ihram jama. Nah, kedua fi'il tersebut tadi mulhaq dengan fi'ilnya masing-masing. Fa fi hadhihi surati yamtani'ul idghami. Yamtani'ul idghamu. Maka pada bentuk ini tidak boleh idgham. Ya, tidak boleh idgham karena dia mengikuti wazan mulhaq pada yang lain tadi. Ya, jadi tidak memenuhi syarat. Tadi syaratnya apa? Tidak berada pada wazan mulhaq yang lain. Ya, itu syarat tidak menjadi atau tidak berada pada wazan mulhaq fi'il yang lain atau kata yang lain. Artinya apa? Kalau dia mengikuti wazan mulhaq pada kata yang lain, ya, ini tidak memenuhi syarat sehingga tidak wajib idgham, bahkan di sini tidak boleh idgham. Yamtani ul idgham, tidak boleh idgham. Kenapa tidak boleh di sini fa pada jalbaba dan sin pada iqa'an sasa tidak boleh idgham? Lianna lau adghamna al-farah al-harfaini, karena kalau seandainya kita mengidgham dua huruf tersebut, fa pada jalbaba diidghamkan, kemudian sin pada iqa'an sasa ini diidghamkan, maka bo'al waznu alladhi alhaqna kullan minhuma bihi, maka akan menjadi hilang wazan yang kita mulhaqkan tersebut. Ya, kata tersebut menjadi tidak lagi mengikuti wazan masing-masingnya. Jalbaba menjadi tidak mulhaq dengan fa'lala, iq'an sasa menjadi tidak mulhaq dengan if'an lala, kalau dua huruf yang sama itu diidghamkan. Sehingga apa? Supaya ini tetap termasuk mulhaq dengan masing-masing fi'ilnya tadi, maka dia tidak boleh idgham. Tetap terpisah, tetap terurai. Jalbaba iqa'an sasa. Ini. Tidak boleh kemudian misalkan jalabba atau iqa'nasa, tidak boleh. Tetap jalbaba iqa'an sasa. Supaya apa? Dia tetap bisa mulhaq dengan fi'ilnya masing-masing tadi. Ini syarat yang keempat. Ada yang ditanyakan dari ini? Yang mana? Tadi ya, jalbaba itu terbelakang. Kalau if'an sasa tadi apa? Lupa. Dulu pernah insyaallah di bab kulasi mazid rubai, ya, bab fi'il rubai, baik yang rubai mujarrad maupun rubai mazid, di awal-awal dulu insyaallah sudah, ya, nanti bisa dicari lagi artinya, sudah menjadi contoh di sana, insyaallah ada nanti. Kalau qarrara, contoh yang sebelumnya itu menetapkan, memutuskan, qarrara. Kemudian tadi contoh yang sebelumnya lagi pada syarat yang kedua, tatal maza tataba'a. Tatal maza ini berguru menjadi murid, kemudian tataba'a berturut-turut. Kemudian berikutnya, ini masih ada beberapa syarat terkait dengan keadaan dua huruf yang berharokat ini. Hukumnya apakah wajib idgham, ataukah jaiz, ataukah mumtani'. Masih ada beberapa syarat yang disebutkan di sini. Dan mungkin insya Allah kita lanjut ke pembahasannya pada waktu yang akan datang tentang syarat-syarat yang lain dan sedikit penjelasan tentang idgham yang lainnya. untuk pertemuan kali ini sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.